Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan kita dengan sebuah kitab yang tentu saja kita inginkan dengannya bagaimana kita memahami kitab tersebut, mendapatkan faedah, mendulang hikmah, dan tentu saja menguatkan kita dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan, di bidang manapun kita hidup, maka sesungguhnya kita tidak mungkin untuk lepas dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan pembahasan-pembahasan seperti ini bisa menguatkan iman kita dan memperbaiki amal ibadah kita biidznillah ta'ala. Taib, pembahasan kita dalam pertemuan yang terdahulu adalah pembahasan yang berkaitan dengan hakikat hijrah yang sesungguhnya, di mana masih kita ingat bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hijrah itu ada dua. Hijrah yang pertama adalah hijrah tempat. Hijrah dari satu tempat, satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan hijrah yang kedua adalah hijrah hati. Yaitu hijrahnya hati kepada Allah dan Rasulnya. Dan pembahasan kitab Risalah Tabukiyah atau yang disebut juga dengan judul Zadul Muhajir ila Rabbihi Azza wa Jalla, bekal bagi orang yang hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membahas tentang hijrah dengan hati itu. Telah disebutkan pula oleh beliau bahwa hijrah dengan hati ini merupakan asal hakikat dari hijrah yang sesungguhnya. Dan telah dibahas dalam pertemuan yang terdahulu bahwa hijrah ini ada dua bagian juga, yaitu hijrah kepada Allah, kemudian hijrah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga telah kita dapatkan uraian tentang hijrah kepada Allah, di mana kata hijrah pastilah mengandung dua kata yang penting, yaitu min wa ila, dari dan ke. Seorang tidak dikatakan hijrah kecuali dia memiliki dua perkara tadi, yaitu dia hijrah dari sesuatu dan ia hijrah menuju sesuatu. Ya. Nah, berkaitan dengan hijrah kepada Allah, telah disebutkan pula dalam pertemuan terdahulu bahwa seseorang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting adalah bahwa tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan bahwa itu berarti adalah bagaimana ia menegakkan tauhid dan mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang beliau tegaskan, kata beliau, ya, fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bit-talabi wal-ubudiyyati walawazimha minal mahabbati wal-khasyati wal-inabati wat-tawakkul. Kata beliau, bahwa berlari kepada Allah, yang itu adalah hijrah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dan bersegera, adalah mengandung penunggalan kepada Allah, mentauhidkan Allah bitolab, dalam ibadah, ya, dalam mencari, dalam tujuan, ya, dan dalam ubudiyah, dalam penghambaan, dan dalam perkara-perkara yang merupakan kelaziman dari ibadah itu sendiri, dari kecintaan, ketakutan, taubat, tawakal, dan seluruh dari tingkatan-tingkatan ibadah itu sendiri. Inilah hakikat dari hijrah kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diingatkan bahwa hijrah kepada Allah ini mengandung tauhid uluhiyah. Karena ingat tadi bahwa dia adalah mengandung bentuk talab, ya, sepenuhnya seseorang mencari dan menuju kepada Allah dan menghambakan diri hanya kepadanya, berarti dia tauhid uluhiyah. Sedangkan hijrah dari, yang ditinggalkan ketika seorang berhijrah, hijrah hatinya adalah ia meninggalkan diri dari apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan, yang semuanya itu adalah apa yang telah Allah tetapkan dan takdirkan. Nah, dengan itu beliau mengingatkan bahwa berpindah dari sesuatu yang seseorang berhijrah darinya adalah mengandung bentuk tauhid rububiyah. Dalam hal ini maksudnya ya, yaitu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pada hakikatnya seorang hijrah dari Allah kepada Allah. Hijrah dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari apa yang ia khawatirkan, ia takutkan, ya, dari perkara-perkara yang membahayakan, yang menakutkan, ya, yang semuanya itu kalaupun terjadi, terjadinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Maka kemudian itu menjadikan ia pun hanyalah berlindung kepada Allah dari apa yang ditakutkannya yang juga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal inilah beliau menyebutkan dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menuntunkan perkara ini. Itu kita berhijrah kepada Allah dari apa yang kita takutkan, yang itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan doa yang telah kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu, hadis Aisyah sahih riwayat Muslim, di antara doa Nabi SAW ketika beliau sujud, Allahumma inni a'udzubika bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Berlindung dengan keridhaan-Mu, ya Allah, dari kemurkaan-Mu. Jadi apa yang dimurkai Allah itu yang kita takutkan. Dan kita berhijrah darinya. Menuju apa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dicintainya. Kita menuju kepadanya. Itulah hijrah kita kepadanya. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Dan aku berlindung dengan pemaafan-Mu, ya Allah, dari hukuman-Mu. Hukuman Allah, siksaan Allah adalah apa yang kita takutkan. Tetapi kita tahu bahwa jika terjadi, pastilah sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَمَا شِيَتُهُ تَنْفُدُ. Hanyalah kehendak Allah yang terjadi, tidak terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Mari kita berlindung dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dan siksanya dengan maaf Allah dan pengampunannya. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu ya Allah darimu. La uhsi thana'an 'alaik. Syahidnya pada kalimat yang tadi disebutkan la a'udzubika minka. A'udzubika minka. Aku berlindung denganmu ya Allah darimu. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa menghitung pujian dan sanjunganku kepadamu ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu dengannya. Juga hadis Bara bin Azib sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, di mana Rasulullah memberikan tuntunan bagi seorang yang akan tidur pada malam hari untuk berdoa dengan doa tersebut, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, walja'tu dhahri ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku hanya kepadamu. Dan aku sandarkan punggungku juga kepadamu. Aku pulangkan urusanku. Aku serahkan urusanku hanya kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Karena berharap dan takut hanya kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk bersandar, bertawakal, dan tidak ada pula yang menyelamatkan darimu kecuali engkau. Menyelamatkan darimu kecuali engkau. Kalimat ini. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Maka jika ini telah kita ketahui, perhatikanlah ya, bahwa sesungguhnya orang yang berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, farun mimma aujabahu Allah, mimma aujabahu qadarullah wa masyiatuhu wa khalquhu ila ma taqtadihi rahmatuhu wa barruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu. Orang yang lari kepada Allah, yang ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Hakikatnya kata beliau, farun bima aujabahu qadarullah. Ia berlari dari apa yang menjadi ketentuan takdir Allah. Wa masyiatu dan kehendak Allah. Wa khalqu dan menjadi penciptaan Allah. Ia lari dari semua perkara itu. Dari takdir Allah, kehendaknya dan apa yang telah Allah takdirkan, ciptakan. Ila kepada. Ma taqtadihi rahmatuh. Apa yang dituntunkan dari rahmat Allah. Barruhu, kebaikan Allah. Wa lutfu, kelembutannya. Wa ihsanu, dan kebaikannya. Ia lari dari apa yang ia takutkan. Meskipun semua apa yang ia takutkan itu adalah menjadi takdir Allah juga. Kepada apa yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, dicintainya, yang merupakan tanda rahmat dan kasih sayangnya. Fafil haqiqah, kalau begitu kata beliau, sesungguhnya seorang yang hijrah kepada Allah, perhatikan, seorang yang hijrah kepada Allah, waharibun minallahi ilaihi wa musta'idun billahi minhu, adalah orang yang lari kepada Allah darinya. Dari orang yang lari dari Allah kepadanya, dan orang yang berlindung kepada Allah darinya. Jadi semata-mata semuanya hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jika ini telah kita fahami dengan baik, maka kita akan dapatkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandengkan antara hijrah dengan iman. Ya, menunjukkan bagaimana kuatnya hubungan antara hijrah dengan keimanan itu. Ya. Kenapa tadi? Karena sesungguhnya seorang yang berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia menyerahkan segenap urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ia mewujudkan apa yang dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlindung dengan perkara itu dari apa yang ditakutkannya, dari takdir Allah dan ketetapannya yang tentu saja yang tidak dia senangi, yang tidak baik baginya. Ibaratnya berlari dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ya, berlari ya dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi ketentuannya, dari perkara-perkara yang dikhawatirkannya, kepada apa yang dicintai dan diridai Allah. Ya, dari ibadah dan tauhid kepadanya. Naam, ya. Maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan ini titik pembahasan kita insyaAllah pada hari ini, adalah bahwa beliau mengatakan, وَلِهَذَا يَقْرِنُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ لِتَلَازُمِهِمَا وَاِقْتِضَاءِ أَهَلِمَا لِلْآخَرِ. Oleh karena itu, Allah SWT menggandengkan antara iman dan hijrah dalam Al-Quranul Karim di banyak tempat. Karena adanya kelaziman antara keduanya, adanya hubungan timbal balik dan keterkaitan yang erat antara keduanya, satu sama yang lainnya. Ya, hanyalah orang yang kuat keimanannya yang memahami dengan benar sesungguhnya apa itu hijrah dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kadar hijrah seseorang dari Allah kepada Allah, akan kokoh dan kuatlah pula keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah SWT berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, iman, hijrah, dan jihad. Ya, Allah menyikapkan tiga perkara tersebut dan mengatakan, orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang sesungguhnya mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dan dalam akhir dari surah Al-Anfal kita dapatkan tiga ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara iman dengan hijrah. Ya, seperti misalnya dalam ayat ke-72 dari surah Al-Anfal Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang awau, ya, menampung, menjaga, wa nasaru, dan melindungi, mereka lah orang-orang yang sebagian mereka adalah wali, sahabat, kecintaan, ya, teman dengan sebagian yang lain. Mereka saling menolong, saling membantu di antara mereka, ya. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Dan orang-orang yang beriman wa lam yuhajiru, tetapi mereka tidak hijrah, maka tidaklah ada dari bentuk loyalitas kepada mereka sedikit pun dari kalian, hatta yuhajiru, hingga mereka hijrah. Lihat, iman dikaitkan dengan hijrah. Ya. Juga pada ayat yang berikutnya, ayat ke-74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyiapkan tempat, ya, dan membantu, mereka lah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya bagi mereka ampunan dari Allah serta rezeki, ya, nikmat dan anugerah yang tinggi, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha mulia, ya. Maka lihatlah bagaimana Allah menyebutkan hanyalah orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah yang mereka sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati, orang-orang mukmin yang sesungguhnya, ya. Baik, pada ayat yang terakhir, ayat 75, juga Allah berfirman, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang beriman sesudahnya dan mereka berhijrah serta berjihad bersama kalian, maka sesungguhnya mereka lah bahagian dari kalian. Artinya mereka pantas untuk kita berwala dengannya, berkasih sayang dan bercinta karena Allah dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa ayat tadi kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara hijrah dengan apa yang disebutkan dari keimanan. Kembali kepada penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa di samping kita memahami hijrah tadi dengan hijrah dari tempat ke tempat yang lain, hijrah min makan ila makan, hijrah dari darul kufur kepada darul Islam, atau darul al-ghurur, ya, atau tempat yang membahayakan, ya, tempat fitnah ke tempat yang aman, ya, maka fahamilah pula, dan dia merupakan asal dari hijrah tersebut, bahwa dia juga berkaitan dengan hijrah hati. Hijrah hati, ya, seperti disebutkan dan disyaratkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu, dalam hadis Abdullah bin Amr, sahih riwayat Bukhari. Orang yang berhijrah adalah orang berhijrah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hijrah hati, ya. Baik, maka ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum, perkara yang kemudian diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dengannya ia mengunci pembahasan tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beliau mengatakan, wal maqsudu anna al-hijrata ila Allah tatadammanu hijrana ma yakrahuhu wa tiyana ma yuhibbuhu wa yardahu wa asluha al-hubbu wal-bughd. Perhatikan baik-baik, kata beliau, yang dimaksud bahwa hijrah kepada Allah mengandung hijrah dari apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya berpindah dari apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, wa itiyana ma yuhibbuhu wa yardahu, dan mendatangi, mengerjakan, melaksanakan apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kalau hijrah tempat berarti ada min dan ila, dari dan ke. Demikian pula hijrah hati, ya, ada juga min dan ila. Min apa yang kita tinggalkan, dan ila apa yang kita kerjakan kemudian. Ya, min hijrah dari apa yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ila apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, perhatikan baik-baik kata beliau. Wa asluha al-hubbu al-hubbu wal-bughdhu. Maka asal dan pokok dari hijrah adalah cinta dan benci. Fa innal muhajira min syai'in ila syai'in la budda an yakuna ma yuhajiru ilaihi ahabba mimma yuhajiru minhu. Fa yu'thiru ahabba al-amrayni ilaihi 'ala al-akhir. Maka kata beliau, sesungguhnya orang yang berhijrah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, maka mestilah bahwa apa yang ia tuju, apa yang ia hijrah kepadanya, lebih ia cintai dari apa yang ia tinggalkan, apa yang ia berpindah darinya. Itu pasti. Seseorang tidak akan berhijrah, ya, ke tempat yang tidak dia senangi. Minimal lebih dia senangi dari apa yang sebelumnya. Kalau begitu, fayu'thiru ahabbal amraini ilaihi 'alal akhir, maka ia lebih mendahulukan apa yang lebih ia cintai dari keduanya, dari yang lainnya. Wa idza kana nafsul 'abdi wa hawahu wa syaitanuhu innama yad'unahu ila khilafi ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Wa qad buliya bi haula'i tsalats. Kemudian beliau mengingatkan, jika jiwa seorang hamba, hawa nafsunya dan syaitannya senantiasa mengajaknya kepada apa yang menyelisihi perkara yang dicintai Allah dan diridainya, dan ia telah mendapatkan musibah, ujian, fitnah dengan ketiga perkara tersebut. Apa ketiga perkara tadi? Jiwa, hawa nafsu, dan syaitan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ya? Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahu hawahu. Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Artinya, tidaklah dia mengikuti kecuali kehendak hawa nafsunya. Tidaklah dia berbuat sesuatu kecuali jika itu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Orang ini berarti hanya taat kepada hawa nafsu. Berarti ia menyembah hawa nafsunya. Ingat hadis Adi bin Hatim, ya, ketika riwayat Tirmidzi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Maka Adi bin Hatim ketika mendengar Nabi sallallahu menyebutkan ayat ini, bahwa orang-orang Nasrani telah menjadikan para pendeta dan orang-orang berilmu di antara mereka sebagai tandingan bagi Allah, maka ia mengatakan, lasna na'buduhum ya Rasulullah. Kami tidak menyembah mereka wahai Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan kepada mereka, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah jika mereka menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, ata'tumuhum, kalian mentahati mereka? Ketika mereka merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ketika mereka dapatkan apa yang diharamkan Allah, ternyata enak bagi jiwa, cocok untuk hawa nafsu, maka ia pun merubah hukum Allah yang haram menjadi halal. Ketika mendapatkan bahwa apa yang dihalalkan Allah dari at-tayyib, dari yang halal dan tayyib, itu ternyata tidak menyenangkan mereka, tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, maka mereka mengharamkan para pendeta dan ahli ibadah, rohib-rohib mereka. Maka pengikutnya kemudian mengikuti apa yang ditetapkan oleh para pendeta dan rahib tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, tilka ibadatukum iyyahun. Itulah penghambaan mereka kepada para pendeta dan para rahib tersebut. Ya, maka mentaati hawa nafsu adalah bentuk dari penghambaan seseorang kepada hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, jiwa, innan nafsa lamartum bisu, hawa nafsu, ya, afaraita man ittakhadha ilaha hawahu, dan syaitanuh, syaitannya, syaitan, ya, qarinnya yang senantiasa membisikkan, ya, min syarri waswasil khannas, yang membisikkan kejelekan dan bersembunyi sesudahnya, ya. Ketiga perkara ini senantiasa mengajak kepada apa yang menyelisihi apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan manusia kita seluruhnya senantiasa terfitnah dengan ini. Al-'asimu man 'asamahu Allah. Hanyalah orang yang dijaga oleh Allah yang terlindung darinya. Ya, di antaranya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, ya, "Walakin a'anani Rabbi fa aslama." Tetapi Allah telah menyelamatkan aku, telah membantu aku, ketika beliau menyebutkan bahwa tidak ada seorang muslim, tidak ada seseorang kecuali ada bersamanya dua qarin, ya. Qarin yang mengajaknya kepada kebaikan dan qarin yang mengajaknya kepada kejelekan, ya. Kemudian ketika ditanya, "Apakah engkau juga wahai Nabi memiliki qarin yang mengajak kepada kejelekan?" Kata Nabi, "Ya, aku juga." Tetapi kemudian Allah menolong aku, ya. Maka aku fa uslimu au aslama. Ya. Maka kemudian qarin saya tadi yang mengajak kepada kejelekan aslama. Dia berislam. Ya. Itu sebagian makna dari penjelasan para ulama tentang hadis lafal dalam hadis tersebut. Sebagian mengatakan fa uslimu, artinya saya selamat, terjaga, dilindungi oleh Allah. Tetap ia membisikkan kejelekan, tetapi kemudian Allah menjaga dan melindungi aku dari bisikan dan gangguan mereka. Ya, fal asimu man asamahu Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang terjaga hanyalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma asmatak. Ya, semoga Allah menjaga kita seluruhnya. Ya. Nah, beliau mengingatkan kemudian, fala tazalu tad'uhu ila ghairi mardati rabbih. Maka senantiasa ketiganya ini menyeru dia, mengajak dia, mempromosikan kepadanya kepada apa-apa yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, kepada selain yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wada'il iman yad'uhu ila mardati rabbih. Sedangkan seruan keimanan menyerukan kepadanya atau menyeru ia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada dua seruan. Ya, dan seruan iman inilah sesungguhnya yang mengajak kita untuk berhijrah. Lihat tadi, ikatan antara hijrah dengan iman. Maka kata beliau, fa'alaihi fi kulli waqtin an yuhajira ila Allah wa la yanfakku fi hijratin hatta al-mamat. Oleh karena itu, sepatutnya wajib bagi setiap orang pada setiap waktu untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfaku fi hijratin, dan ia tidak bisa terlepas dari hijrah itu, hattal mamat, hingga datangnya kematian. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang sejati, tidaklah pernah berpuas diri. Ia senantiasa butuh akan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa butuh untuk terus hijrah, berputar dan berubah kepada apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena senantiasa ada yang mengajaknya untuk menyimpang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya, hawa nafsunya dan syaitannya. Maka ikhwan fi din azinallahu wa yakum. Kita memohon kepada Allah dengan nama yang indah dan sifat yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita, memudahkan kita dalam hijrah kepadanya. Agar senantiasa kita bisa berlari dari apa yang dimurkainya kepada apa yang dicintainya. Amin rabbal alamin. Selanjutnya pasal yang berikutnya masih berkaitan dengan hijrah kepada Allah. Sesungguhnya dia juga berkaitan dengan hijrah kepada Rasulullah yang nanti juga akan dikupas tuntas oleh Imam Ibnu Qayyim, dibahas dengan penjelasan yang sangat indah, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Perkara apa itu? Perkara bahwa sesungguhnya hijrah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Hijrah itu bisa menguat, bisa melemah. Ya. Rahasianya tentunya ada pada da'il mahabbah, sebab dari kecintaan seseorang, ya, dan bagaimana inginnya ia untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali hanya kepadanya, meninggalkan apa-apa yang dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala kepada apa-apa yang dicintainya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, faslun al-hijratu bainal quwwati wadh-dha'f. Hijrah di antara kekuatan dan kelemahan. Kata beliau, وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة في قلب العبد. Bahwa hijrah hati ini, namanya juga hijrah hati tentu ya, ya, yang dia adalah inti dan hakikat dari hijrah, bisa menguat dan bisa melemah tergantung kepada kekuatan motivasi kecintaan dalam hati seorang hamba. فكلما كان الداعي في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. Setiap kali, ya, motif dalam diri seorang hamba, alasan yang menyebabkan kecintaannya semakin kuat, semakin bertambah pada diri seseorang, semakin kuat motif itu dalam hatinya, maka hijrahnya pun akan semakin kuat, semakin sempurna, semakin penuh, total. Wa idza dha'afa ad-da'i dha'afat al-hijratu hatta annahu la yakadu yash'uru biha 'ilman wa la yataharraku biha iradatan. Dan kapan motif itu lemah, melemah, maka akan lemah pula hijrahnya. Akan lemah hijrahnya kepada Allah. Sampai-sampai terkadang, ya, ia bahkan tidak merasakan akan adanya hijrah tersebut secara ilmi, secara ilmu. Wala yataharraku biha iradah, dan tidak melahirkan gerakan, keinginan untuk bergerak. Ya. Ia tidak tahu dia harus berhijrah kemana, dan ia tidak pernah memulai untuk hijrah kepada perkara tersebut. Kenapa? Karena motif yang kurang. Alasan yang lemah. Nah, maka perlu untuk kita senantiasa memelihara sebab-sebab, dawai, motif-motif yang mendorong kita untuk hijrah kepada Allah, yang menguatkan kita untuk berpindah dari apa yang dimurkai Allah kepada apa yang dicintainya. Ya, dengan kuatnya motif akan kuat pula ilmu kita, dan yang paling penting juga adalah kemudian akan kuatlah iradah kita, kehendak kita untuk bergerak, berpindah dari keadaan yang jelek ke keadaan yang baik, ya, berlari kepada Allah dan kembali hanya kepadanya. Kemudian beliau mengingatkan apa yang telah beliau ingatkan sebelumnya pula. Kata beliau, walladhi yaqdi minhul ajab, dan yang sungguh menakjubkan, kata beliau, sungguh sangat mengherankan, annal mar'a yuwassi'u al-kalama wa yufarri'u al-masaila fi al-hijrati min dari al-kufri ila dari al-islam wa fi al-hijrati allati inqata'at bil fathi. Dan dari perkara yang menakjubkan bahwa seseorang yuwassi'ul kalam, membahas dengan panjang, berbicara panjang lebar, wa yufarri'ul masail, dan dia menyebutkan cabang-cabang permasalahan dalam hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, dibahas luas, dipanjang, dikupas tuntas, ya, diuraikan panjang lebar, ya, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, wa fil hijrati allati inqadat bil fathi, yang dibahas hijrah yang dia telah terhenti dengan Fathu Makkah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah pernah disebutkan, Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Ya. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Makkah telah menjadi negeri Islam. Walakin jihadun wa niyyah, yang adalah jihad dan niat. Ya. Jadi hijrah dari negeri kafir negeri muslim ketika itu telah selesai dengan Fathu Makkah. Ya. Tayyib. Tentunya ini bukan berarti bahwa tidak ada lagi hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari negeri kafir ke negeri muslim. Kapan terjadi keadaan yang sama dengan keadaan di awal Islam, maka berlaku lagilah kembali hukum hijrah itu sendiri. Kapan daerah yang tadinya kafir, negeri yang kafir, menjadi negeri yang muslim, maka tidak ada lagi atau tidak disyariatkan lagi hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Demikianlah yang terjadi. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Junadah ibni Abi Umayyah. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Imam At-Tahawi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam tahrijnya terhadap kitab Risalah Tabuqiyah dalam hasyiah beliau, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, serta Al-Habib Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah nomor 1674. Naam. Bahwa segolongan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di antara mereka, "Innal hijrata qad inqata'at." Hijrah telah selesai, telah terputus. Fakhtalafu fi dzalik, maka terjadi perselisihan di antara mereka dalam perkara itu. Ya. Maka kemudian dikatakanlah kepada mereka, ya. Berkata Junadah bin Abi Umayyah, "Fantalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna nasan yaquluna innal hijrata qad inqata'at." Maka aku pun berangkat, itu Junadah bin Abi Umayyah, kepada Rasulullah sallallahu sallam memulangkan perkara yang diperselisihkan kepada para ulama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai penghulu para ulama, ya. Maka ia pun menyampaikannya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia mengatakan bahwa hijrah telah selesai, telah terputus." Faqala Rasulullah SAW, "Innal hijrata la tanqati'u ma damal jihad." Bahwa hijrah tidaklah terputus selama ada jihad, selama ditegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kapan keadaan di awal Islam itu berlaku, ya? Ada negeri kafir, negeri muslim. Ada negeri di mana kaum muslimin tertekan dan tidak mampu menegakkan keislaman mereka di dalamnya. Maka berlakulah dan disyariatkanlah hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya, seperti yang terjadi di awal Islam. Kapan negeri itu menjadi negeri yang muslim? Ya, ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam. Ya, maka ketika itu terhenti pula apa yang disyariatkan dari hijrah tempat. Baik. Nah, kembali kepada uraian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa ya yang menakjubkan manusia, orang-orang ya membahas panjang lebar tentang masalah hijrah seperti ini, menyebutkan permasalahan-permasalahan yang rinci di dalamnya, ya. Padahal kata beliau, "Wa hadhil hijratu aridatun rubbama la tata'allaqu bihi fil 'umr aslan." Bahwa hijrah ini hijrah yang aridah. Hijrah yang baru. Hijrah tambahan. Hijrah yang bukan merupakan asal. Hijrah asal adalah hijrah hati tadi. Rubbana. Dan terkadang hijrah seperti ini. Hijrah badan ini. La tata'allaku bi fil umr aslan. Perkara yang tidak berkaitan dengan hamba tersebut. Dalam usianya. Sama sekali. Artinya dia hidup di negeri muslim, berkumpul bersama kaum muslimin, ya, maka ia tidak butuh kepada hijrah tempat tadi. Lalu apa yang ia butuhkan kemudian? Yang dia butuhkan adalah hijrah hati. Kata beliau, "Wa amma hadhihi al-hijratu allati hiya wajiban 'ala madal anfusi." Dan hijrah ini yaitu hijrah hati, "Allati hiya wajibatun ala madal anfas," yang dia adalah kewajiban selama seseorang masih menghembuskan nafas, selama Ruh masih dikandung badan. Selama Allah masih memberikan kesempatan. فَإِنَّهُ لَا يُحَصِّلُ فِيهَا عِلْمًا وَلَا إِرَادَةً. Yang aneh, seorang hamba membahas masalah yang tadi, yang mungkin tidak berkaitan dengan keadaannya sepanjang hidupnya, lalu ia melalaikan hijrah hati ini yang sangat ia butuhkan selama hayat masih dikandung badan. La yuhasilu fiha ilma wala iradatan. Ia tidak mencari ilmu tentangnya, tidak mendapatkan faedah ilmu tentangnya, dan tidak pula melahirkan keinginan, kecintaan baginya. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِلْإِعْرَاضِ أَمَّا خُلِقَ لَهُ وَالْإِسْتِغَالُ بِمَا لَا يُنْجِهِ وَهْدَهُ أَمَّا لَا يُنْجِهِ غَيْرُ. Dan tidaklah terjadi hal yang seperti ini, kelalaian dari apa yang semestinya, melainkan karena al-i'rad amma khuliqa lah. Ia berpaling dari apa yang ia diciptakan baginya. Apa yang menjadi tujuan hidup? Hidupnya. Apa sih tujuan hidup kita? Surah Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْعِبَادَةِ. Kita diciptakan Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ismullahil azam, lafzul jalalah, Allah yang maknanya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajmain. Allah yang memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan yang berhak untuk disembah satu-satunya, wal ubudiyah yang wajib untuk diibadahi, ala khalqihi ajmain, oleh seluruh makhluknya. Ya, itulah nama Allah yang agung. Ya, dan semua nama Allah yang indah terpulang kepada nama ini. Ya, maka ketika kita berpaling dari tujuan penciptaan kita, lalai dari hakikat apa yang menjadi kewajiban kita dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tertipu dan terfitnah dengan pembahasan apa yang sebenarnya nahnu fi ghinan anha. Ya, kita cukup darinya, tidak butuhkan. Ya, dibanding pembahasan tentang hijrah hati yang senantiasa harus kita lakukan. Ya, kita tersibukkan ya dengan apa yang tidak menyelamatkan kita secara bersendiri, ya, dari apa yang sesungguhnya tidaklah menyelamatkan kecuali dia. Ya, bahwa hijrah tempat tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan hijrah hati. Benar enggak? Setelah kita disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa hijrah hati adalah asal dari hijrah tempat. Dan hijrah hati adalah tauhid. Berpindah dari tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah. Ya, berlindung kepada Allah dari Allah, itulah tauhid. Ya, maka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hijrah al-makan, ya, hijrah yang dibahas panjang lebar tadi tidak akan berguna jika tidak disertai dengan hijrah hati, tidak disertai dengan keimanan, penyerahan diri kepada Allah, ya, dan keinginan untuk menghambakan diri hanya kepadanya, mentauhidkannya dalam segala perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanyalah sah hijrah tempat itu jika seseorang telah hijrah hatinya. Lalu ia mencukupkan dengan hijrah hati tadi, tempat tadi, yang adalah hijrah yang tidak bisa menyelamatkan secara bersendiri, ya, dan ia melalaikan, mengabaikan akan hijrah yang dia yang mampu menyelamatkan dari hijrah yang lainnya. Artinya dialah sesungguhnya hijrah yang menyelamatkan. Artinya, seseorang mungkin tidak mampu untuk hijrah karena kelemahannya, ketidakmampuannya. Hijrah tempat tidak mampu dia. Tetapi hijrah hatinya ada. Maka dengan hijrah hati itu, ia pun terjaga dengan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya, contoh konkret adalah orang-orang yang mustad'afun, yang lemah, yang teraniaya, yang tidak mampu apa-apa, dari golongan kaum muslimin yang tertinggal di Makkah ketika itu. Ya. Sebagai contoh konkret misalnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang merubah kemungkaran, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Bagaimana merubah kemungkaran dengan tangan, yang itu adalah perintah yang harus ditunaikan. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tidak mampu, dengan hati. Dan tidak boleh, tidak haruslah dengan hati. Perkara yang sanggup dilakukan oleh siapapun. Ya? Karena tidak disebutkan adanya syarat istita'ah lagi. Ya? Karena dia adalah yang paling mampu dilakukan oleh manusia siapapun dia. Pengingkaran dengan hati. Semua orang mampu melakukannya. Maka seperti itulah hijrah hati ini. Semua orang harus melakukannya. Ya. Adapun hijrah dari tempat ke tempat yang lain, tidak semua orang mampu melakukannya. Ya. Maka mestilah ada hijrah tersebut. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim menegaskan, yang merupakan akhir dari pasal ini, kata beliau, وَهَذِهِ حَالُ مَنْ غَشِيَتْ بَصِيرَتُهُ وَضَعُفَتْ مَعْرِفَتُهُ بِمَرَاتِبِ الْعُلُومِ وَالْعَمَالِ. Dan orang-orang yang seperti ini tersibukkan dengan pembahasan yang tadi yang sebenarnya tidak begitu penting baginya dalam kehidupannya. Hijrah tempat di mana dia berada dalam tempat yang aman di negeri kaum muslimin bersama kaum muslimin. Kemudian dia melalaikan, mengabaikan, meninggalkan pembahasan tentang hijrah hati. Apa yang seharusnya ia lakukan dalam kehidupannya, ya, bersama kaum muslimin. Dari meninggalkan apa yang dimurkai Allah kepada apa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mentauhidkan Allah, memurnikan tawakal hanya kepadanya, ketakutan hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, dan menegakkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terlalaikan seperti ini adalah orang yang kata beliau, ghasyat basiratuhu. Pandangan matanya tertutup. Basirahnya tertutup. Dan jika yang tertutup, mata, bola mata ini, ahwan, itu lebih ringan. Namun musibahnya adalah jika mata hati yang tertutup. Ya, Allahumma ghufran. Ya. Wa dha'ufat ma'rifatuh. Dan lemah pengetahuannya, bimaratibil ulumi wal amal, akan tingkat-tingkat ilmu dan amal-amal. Subhanallah. Ternyata ilmu itu juga maratib. Sebagaimana amal-amal juga, manazil wa maratib. Punya tingkatan-tingkatan. Maka orang yang bijak adalah orang yang melihat tingkatan ilmu itu. Lalu dia mengambil apa yang paling tinggi dari tingkatan ilmu. Ya, bukan berarti ilmu tentang hijrah tadi perkara yang tidak diperlukan. Hijrah badan. Sebab ingat, selama jihad ya, ditegakkan, maka akan berlaku pula hijrah tersebut. Dan kalaupun kita sekarang dalam keadaan seperti ini, tenang dan tenteram alhamdulillah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seperti negara yang lainnya, sudah-sudah kita kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan keguncangan, ya, dengan huru-hara, pembunuhan, dan sebagainya. Ya, maka kita seperti ini sekarang ini, tapi kita tidak bisa merasa aman dari apa yang menjadi ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting juga itu kita mempelajarinya, mengetahuinya, ya, agar ketika datang perkara tersebut kita pun berjalan di atas ilmu dan tidak serampangan. Tetapi ketahuilah, ilmu yang lebih tinggi tingkatannya, perkara yang paling penting untuk kita ketahui, amal yang wajib untuk kita pahami adalah tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu hijrah hati tadi. Hijrah yang dibutuhkan oleh siapapun, baik yang dia tinggal dan berdiam di negeri muslim ataupun di negeri kafir. Baik yang mampu meninggalkan negeri kafir itu maupun yang tidak mampu, mereka semua harus hijrah dari apa yang dibenci Allah, dari maksiat kepada Allah, kepada hijrah yang dicintai Allah, kepada apa yang diridai Allah dan ketaatannya. Tayyib. Kata beliau, wallahu almusta'an wa bihi at-tawfiqu la ilaha ghairuh wala rabba siwahu. dan hanyalah Allah tempat kita memohon pertolongan, dan hanya darinya lah taufik, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin, akhwat fillah, azinallahu wa iyakum, kesimpulan pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kandungan pokoknya adalah pada kecintaan dan kebencian. Cinta kepada apa yang dicintai dan diridai Allah. Benci dari apa yang dimurkai dan dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hijrah itu berkaitan dengan benci dan cinta, maka pastilah pula berkaitan dengan motif, alasan. Ya? Semakin kuat sebab-sebab datangnya kecintaan, akan semakin kuat pula semangat kita untuk melangkah kepada apa yang dicintai Allah. Berpindah kepada apa yang dicintai Allah. Semakin kuat motif alasan kita untuk membenci apa yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin kuat pula semangat kita melangkah meninggalkan apa yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Kemudian dengan itu pula kita diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala untuk memberikan porsi yang sesungguhnya, porsi yang sepantasnya dalam pembahasan tentang hijrah hati ini. Setiap pembahasan yang kita bahas dari perkara syariat, dari perkara amalan-amalan, hendaknya kita pulangkan kepada bagaimana perkara tadi memperlihatkan kepada kita akan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperkuat motif, semangat, kecintaan kita untuk hijrah kepadanya. Sebagaimana kebalikan dari perkara tadi, dari apa-apa yang dimurkai dan dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, dari syirik, kekufuran dan lain sebagainya. Ya? Memperlihatkan kepada kita akan motif, menimbulkan semangat dalam diri kita, alasan dan sebab untuk takut darinya, untuk berlari dan meninggalkannya. Dengan itulah sesungguhnya seseorang hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ini kita fahami, kita pun menyadari sungguh indah sabda Nabi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan tentang seseorang yang hanyalah dengannya ia akan merasakan manisnya iman. Hadis muttafaqun alaih. Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halatul iman. Dalam sebuah riwayat, dhaqa ta'mal iman, akan merasakan indahnya iman, akan terkumpul pada seseorang perkara ini, ya, jika terkumpul maka ia akan merasakan dengannya manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasul ahabbu ilaihi mimma siwahuma, bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Kecintaan kepada Allah, hijrah kepada Allah, dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Ia cinta kepada seorang tidaklah kecintaannya melainkan karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cintanya kepada seseorang merupakan cabang dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cabang dari hijrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id ankadahu Allah kama yakraha ayyugtaka finnar. Ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan ia darinya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan dalam api. Ya, dan ini berarti hijrah yang tadi ila, yang dua tadi ila, yang pertama intinya cinta Allah dan Rasulnya dari yang selainnya, sedangkan cinta kepada manusia, kepada seseorang sesuai yang dia adalah kecintaan yang didasarkan kepada kecintaan kepada Allah, merupakan cabang dari hijrah kepada Allah. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah apa? Berpindah. Ila, amin. Ya? Apa yang ia tinggalkan? Dari kekafiran. Dan segala bentuk apa yang dimurkai dan dibenci Allah SWT. Ia tinggalkan semua itu. Dan ia benci untuk kembali kepadanya. Karena kuatnya kecintaannya kepada Allah. Dan karena kuatnya kebenciannya dari apa yang dibenci Allah tadi, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Subhanallah. Hanya dengan itu seorang akan merasakan indahnya iman dan merasakan manisnya iman. Semoga Allah SWT habbaba ilana iman, membuat kita hati-hati kita cinta kepada keimanan. Wa karraha ilana al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, dan membuat kita benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi ikhwah seluruhnya. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya dan dari syaitan, Allah dan Rasul sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala ma'iyakum kita bersalah tamkiyah karya imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala. InsyaAllah untuk kembali live beliau pada esok hari, pada hari Ahad, dalam kajian kitab Amatul Iqtikad yang membahas kaidah Tauhid Asma wa Sifat. Baiklah, alhamdulillah demikianlah cara live kita untuk pagi hari ini. Insyaallah kita mundur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.